hari polo dan sesampai pagi hari. Satu persatu dengar komando lakato putar senanggali. Suam persiang ale polo beta tambah rapate. Siang alih polo beta tambah.